Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin kepada bapak-bapak yang ada di sini untuk seperempat jam atau 20 menit untuk kajian sebentar sambil menunggu mas-mas yang belum datang. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa Muhammad. Ini kita akan lanjutkan serial kajian Syarah Alfiyah bin Malik yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini pertemuan 163, bait yang 60, halaman 217, Naqirah dan Ma'rifah tentang Dhamir. Nah, hari ini pengecualian karena kita pengen cepat dan karena masjid akan diadakan rapat tentang panitia kurban, sehingga di sini kita tidak baca matanya tapi langsung ke baitnya. Nah, qala mu'allif rahimahullah, wa min dhamirir raf'i ma yastatir, ka if'al uwafiq, naqtabit ittushkar. Bait yang ke-60 dari Alfiyah bin Malik, wa min dhamirir raf'i, yang termasuk dhamir rafa, ma yastatir, apa yang tersembunyi. Jadi ada dhamir mustatir, ada dhamir baris. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Seperti ka if'al uwafiq, lakukanlah uwafiq, aku setuju. Lakukanlah, aku setuju. Naqtabit ittushkar. Ya. Ini menjadi naqtabit. Kita itu merasa iri. Ada ghibtah, ada keinginan untuk bisa meniru, untuk bisa iri tapi yang baik. It tushkar, apabila itu apa? Ketika dia tushkar, disyukuri. Ketika disyukuri. Asyarhu, penjelasan di sini, qauluhu min litab'id. Litab'id. Tab'id maksudnya di sini adalah tentang sebagian. Min di sini untuk menjelaskan tentang sebagian. Wal jar wal majrur khairun muqaddamun. Jar dan majrur ini adalah khabarun muqaddamun, khabar yang dikedepankan. Khabarun muqaddamun, khabar yang kedepan. Jadi ada mubtada, ada khabar. Ada khabarun muqaddamun. Ma di sini ada fi qalihi ma yastatir. Ma yastatir, apa yang tersembunyi, adalah mubtadaun muakhar. Ada khabar, ini contohnya lafadznya itu harusnya misalnya ya. Contohnya adalah al-kitabu mufidun. Misalnya al-kitabu ya mufidun. Ya mufidun. Al-kitabu mufidun, di sini mubtada, di sini khabar. Mufidun khabar. Tapi kalau dibalik mufidun al-kitabu, dibalik khabarnya itu didepankan, maka ini ada sesuatu. Harus ada jar dan majrurnya. Paham maksudnya di sini? Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Hadis ayat yang tadi pagi kita baca. Ya. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian beriman. Paham maksudnya? Jadi orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang beriman. Dan tidak beriman ketika dia tidak mau bertawakal kepada Allah azza wajalla. Yaitu yufidul hasr di sini. Wal istitar adalah ikhtifa, penyembunyian. Penyembunyian. Qauluhu kaf'al ila akhiri, ini seperti kaf'al di sini, ka, kemudian if'al uwafiq, perbuatlah, aku setuju. Yadullu ala annal murada bikalamil mu'alif ma yastatiru wujuban. Yang diinginkan dari perkataan mu'alif adalah apa yang tersembunyi tapi hukumnya wujuban, wajib di situ. Li'annal mustatira yastatiru taratan wujuban. Karena dhamir yang tersembunyi itu terkadang persembunyiannya atau disembunyikan terkadang sifatnya wajib. Harus ada di situ. Tidak bisa menjadi ghairu mustatir. Paham? Wa taratan jawazan, dan terkadang hanya boleh saja. Boleh wajib, boleh jawaz. Jawaz itu tidak wajib. Kalau yang wujuban, nah. Wa minad dhamirir raf'i ma yastatir. Ada dari dhamir kata ganti rafa yang di situ ma yastatir. Mayastatir, maksudnya sifatnya disembunyikannya wujuban. Seperti apa? Contohnya if'al. If'al itu adalah fihi iskalun. Di situ ada sesuatu yang sulit. It kaifa dakhalatil kaf. Bagaimana masuk kepada kaf? Karena kaf ini tidak masuk pada huruf jar kan? Kaf ini tidak masuk pada fi'il. Tidak masuk pada kata kerja. Wahia min hurufil jar alal fi'li. Ini huruf jar masuk pada fi'il. Wa nahnu naqul, kita katakan kullu kalimatin dakhala 'alaiha harfu jarri fahiya ismun. Sedangkan kita katakan bahwa setiap kata yang masuk ke dalamnya harfu jar, maka dia adalah isim. Al jawab, jawabnya di sini lahum fi dzalika wajhani. Yang demikian itu ada dua sudut pandang di situ. Dua sudut pandang. Al wajhul awal, sudut pandang yang pertama, annal murada biha lafdhuha ay kadza lafd. Ka hadzal lafdhi. Ini ada kata-kata, harusnya ada kehada labi, seperti lafad ini. Al-wajhusani, sisi pandang yang kedua adalah annal kafa dakhilatun ala mahdufin, bahwa kaf di sini masuk kepada yang dihapus. Takdirnya, persepsi yang seharusnya adalah kakolika if'al. Ini kan enggak ada nih. Hanya ditulis ka if'al. Ada kakolika. Ada yang seharusnya, redaksi yang seharusnya di sini ada kaulika. If'al, lakukanlah. Misalu awal, contoh yang pertama adalah if'al. Itu fi'lu amrin mabniyan ala sukun. Fi'l amr yang mabninya dasarkan sukun. Wa fa'iluhu mustatirun wujuban. Dan fa'ilnya, subjeknya, ini adalah tersembunyi dan sifatnya harus ada di situ, takdiru anta. Itu if'al anta. Tapi antanya enggak boleh dinampakkan. Harus sembunyi, wajib tersembunyi. Kayak misalnya, ijlis. Duduklah. Maksudnya, engkau duduk. Tapi engkaunya tidak ditulis. Karena di sini, mustatir wujuban. Nah. Mutsani yang kedua adalah, wafik. Ini adalah fi'lun mudhari'un majzumun ala annahu jawabu fi'lil amri. Ini adalah fi'l mudhari' yang dijazmkan, yaitu wajib. Ya, jawab, menjadi jawab dari fi'il amr. If'al wafiq. Engkau lakukan, ya lakukanlah, aku setuju. Lakukanlah, aku setuju. Gitu. Wa fa'iluhu mustatirun wujuban takdiru ana. Dan fa'ilnya adalah mustatir juga, tersembunyi, harus tersembunyi. Yang seharusnya adalah ana. Ana wafiq. Ya. Hadza sahih, dan ini yang sahih. Nah. Naktafi bihadzal qudrah. Ya, karena ini adalah kelas darurat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang sebentar ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.